أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة خلاص قرأنا هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الإمام المفسر رحمه الله الإمام السعد رحمه الله يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيه من نبي صلى الله عليه وسلم بما بعث فيه من نبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله يتمكنون من الأخذ عنه ولا ينفون عن قياد له وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. الله سبحانه وتعالى memberikan anugerah kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Bima bu'itha fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi. Dengan diutusnya nabi al-ummi di tengah-tengah mereka. Allazina anfusihim, yang mana nabi tersebut dari diri mereka sendiri. Ya'rifuna halah, mengetahui keadaannya, keadaan kaumnya. Tawakkalun akhdi'an, dan menguasai, mengambil ilmu darinya sehingga mereka tidak bisa kecuali tunduk kepadanya. Wa sallallahu alaihi wasallam, maka dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin nushh lahum, amat sangat di puncak ketika menasihati atau di dalam menasihati umatnya, amat sangat memperhatikan terhadap umatnya. Wasa'i fi masalihim, dan berusaha untuk memperbaiki umatnya. Azizun 'alaihi ma'anitum yashuq 'alaihi al-amr alladhi yashuq 'alaykum wa yu'annitu atau ya'nutukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan sesuatu perkara yang kalian merasa berat dengannya. Harisun alaikum, sangat bersemangat kepada kalian untuk mendapatkan manfaat. Yajib fayajibulakumul khair, fayuhibbulakumul khair. Maka dialah Nabi SAW sangat mencintai kebaikan kepada kalian. Selalu berusaha di dalam jerih payahnya untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian. Ya Rasulullah hidayatikum minal iman, bersemangat memberikan hidayah kepada kalian di dalam keimanan. Wa yakrah lahkum syarr, dan Nabi SAW membenci keburukan atas kalian. Was'ajuhdahu fi tanfirikum anhu, dan Nabi SAW berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan keburukan dari kalian. Bil mu'minin ra'ufur rahim, dengan orang-orang yang beriman ra'ufur rahim, amat sangat memberikan kasih sayang kepada kalian. Ay syadidur ra'fa wa rahmah bihim arham bihim min walidihim. Lebih sayang kepada umatnya dibandingkan kedua orang tua, kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu kan hakku muqaddaman. Oleh karena itu sih, haknya Rasulullah SAW lebih didahulukan daripada hak-hak makhluknya. Wajib ala al-ummah iman bih ta'zimu ta'zizu wa tawqiruh. Maka wajib bagi umat ini mengimaninya, mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Fa'in amanu, kalaulah seandainya mereka beriman, fadzalika hadduhum wa tawfiquhum. Yang demikian adalah bagian dari mereka dan taufik yang Allah berikan kepada mereka. Wa in tawallaw, kalaulah seandainya mereka berpaling dari keimanan, tidak mau beramal, famdu ala sabilik, maka jalanlah kamu di atas jalannya Rasul. Wala tazul fi da'wati, jangan kamu tinggalkan dakwahmu. Wa qul hasbiyallah, maka ucapkanlah cukuplah Allah sebagai penolongku. Ay Allah kafiya fi jamimma ahammani, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupkan aku pada seluruh kebutuhanku. La ilaha illa huwa, ay la ma'budu bihaqqin siwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. I'tamadtu wa wathaqtu bih, aku bersandar di dalam mengambil manfaat dan menjauhi madharat. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah rabbul arsyil azim alladhi huwa a'zamul makhluqat, yang mana arsy adalah makhluk yang paling besar. Wa idza kana rabbul arsyil azim, maka apabila dialah Allah rabbul arsyil azim alladhi wasi'al makhluqat, yang seluruh makhluk mencukupi padanya. Inna rabban lima dunah min babin aula wa ahra. Nah, maka yang lainnya dari kalangan makhluk lebih bisa lagi tercukupi, artinya dikumpulkan dalam satu tempat. Ya, amat sangat mencukupinya. Nah, inna rabban lima dunahu min babi awla wa ahra. Wa idha kana rabbul arsyil azim alladhi wasi'al makhluqat, apabila Allah subhanahu wa ta'ala rabbul arsyil azim, rabbnya arsy yang maha besar, yang mencukupi seluruh makhluk, maka yang selain Allah, nah, tidak akan bisa mencukupinya. Ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Dikatakan oleh Alim Abdul Katsir rahimahullah, qala lam yusibhu syai'un min waladatil jahiliyah, Rasulullah SAW tidak pernah memiliki keturunan dari anak garis jahiliyah. Mahum gak? Artinya pernikahan ke atasnya dari orang tuanya itu pernikahan yang sah. Kadang ada manusia, lebih-lebih ketika anak zina. Tidak usah anak ketika jahiliyah, zaman sekarang pernikahan di luar pernikahan yang resmi, ya. Waliyadzubillah, na'udzubillah, terlahirlah anak, anak apa? Anak zina. Lebih-lebih di jahiliyah ya, yang tidak jelas dalam artian campur. Ya, anak ini, anak siapa dan lain sebagainya. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sendiri mengatakan tidak ada dari garis keturunan Rasulullah SAW yang tercampuri dengan pernikahan jahiliyah atau anak hasil jahiliyah. Ya. Paham gak? Ah? Alhamdulillah, paham? Aja zaman sekarang saja, na'udzubillah, na'udzubillah. Seorang nih, nah, dengan kalimat sekarang apa? Selingkuh dan lain sebagainya, terlahirlah ya anak dari perselingkuhan. Ini zaman sekarang, lebih-lebih zaman jahiliyah. Nah, tetapi Nabi SAW, keturunan Nabi SAW tidak ada yang keluarnya dari situ apa? Dari pernikahan atau perkawinan atau percampuran secara jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, nah, menukilkan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, haddatsana Abu Ahmad, wal haddatsana Abu Ahmad Yusuf bin Harun bin Ziyad, wal haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Muhammad bin Ja'far bin Muhammad qala ashhada Ali taib alayya abi. Nah, lihaddatsani an abi an jaddihi an ali qala rasulullah sallallahu kharajtu min nikahin, aku lahir dari nikah yang resmi, nikah yang lurus. Dahulu ya nikah-nikah jahiliyah, namanya jahiliyah ma'ruf, percampuran pernikahan yang tidak jelas. Aku lahir dari pernikahan yang resmi, yang nah, yang benar. Ulam akhruj min sifah, aku tidak terlahir dari kebodohan, dalam artian lahirnya nah campur yang enggak jelas ayah ibunya ke atas. Miladun Adam ila an waladani abi wa ummi, dari Adam sampai terlahirnya, sampai kepada kedua orang tuaku, ayahku dan ibuku. Walam lam yamussani lam yamastani min sifahil jahiliyah syai'un, aku tidak pernah terlahirkan dari keturunan kelahiran nah pernikahan jahiliyah sedikit pun. Nah, ini penting, artinya nasab keturunan Nabi SAW lurus, tidak ada satupun ke atas sampai Adam, ya karena di sini, nah disebutkan sampai Adam alaihissalam, ya hadis ini, nah disebutkan dalam Al-Irwaul Ghalil. Nah, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Azizun alaihim antum ay ya'uzu alai syai' alladhi ya'natu wa yashuq 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat tentang sesuatu yang tertimpa kepada umatnya, sesuatu yang memberatkan kepada umatnya akan merasa berat. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Bu'itsu bil hanifiyyati samhah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanifiyah, kelemah lembutan. Samhah memaafkan, kemudahan. Artinya agama syariat ini mudah, lembut, tidak keras, tidak kaku, tidak kasar, sempurna. Ini bantahan terhadap mereka-mereka yang membikin agama ini keras dan kaku. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya, inna hadza din yusrun, agama ini mudah, gampang, mudah, sempurna, mudah. Wala yushadad din illa ghalabah, tidak ada yang membuat keras di dalam agama ini kecuali dia sendiri yang hancur. Ya, dia membuat keras, kaku di dalam beragama, maka dia sendiri yang akan mental, dia sendiri akan hancur, dia sendiri akan binasa. Karena agama ini mudah. Allah bikin mudah agama syariat Islam ini. Tetapi bukan bermudah-mudahan. Mudah. Bagi yang tidak bisa sholat, berdiri, maka apa? Dia sholat dalam keadaan duduk. Gak bisa duduk, dia sholat dalam keadaan apa? Tidur. Kalau gak bisa dalam keadaan berbaring. Kalau orang yang hilang akalnya dicabut syariat padanya. Rufi al-qalam antaras, anak-anak yang belum balik juga belum dibebankan syariat, mudah. Ini agama, agama Islam itu mudah. Mudah dan sempurna. Zakat, kalau yang belum sampai nisabnya ya enggak diberikan kewajiban zakat. Atau masalah zakatul fitr, dia enggak mampu, dia fakir, dia miskin, enggak bisa mencukupi keluarganya. Tidak diwajibkan baginya zakat karena fuqara wal masakin. Mudah. Allah berikan kemudahan agama ini kepada umatnya. Haji, umrah, kalau enggak punya duit ya enggak wajib. Buat apa? Enggak punya memaksakan dirinya sendiri. Rabbul Arshil Azim, Malik kulli syai' wa khaliquh, li'anna Rabbul Arshil Azim alladhi huwa saqful makhluqat. Di sini Al-Imam Katsir rahimahullah mengatakan dialah Allah Malik, rajanya segala sesuatu. Karena dialah Allah Rabbul Arshil Azim, Rabbnya Arsh yang sangat besar, yang mana arsh adalah saqful makhlukat. Arsh adalah atapnya seluruh makhluk. Wajmul khalaq minas samawati wal ardh wa ma fihima wa ma bainahuma tahta al-arsh maqhurun bi qudratillah. Sedangkan seluruh makhluk langit dan bumi beserta isinya dan antara keduanya tahtal arsh, di bawah arsh. Ya, seluruhnya tunduk bi qudratillah. Dan ilmunya Allah mencakupi segala sesuatu. Wa qadruhu nafidun fi kulli syai wa huwa ala kulli syai wakil. Dan takdirnya Allah nah berjalan atas segala sesuatunya. Wa huwa, dan dialah Allah, ala kulli syai'in wakil, maha mampu atas segala sesuatunya yang diwakilkan kepadanya. Naam. Wa huwa rabbul arsyil azim. Faqul hasbi Allah. Kalim naam. Faqul hasbi Allah disebutkan man asbaha, mengkala idha asbaha wa idha amsa, barang siapa yang membaca doa di pagi hari dan di sore hari dengan membaca hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali. Illa kafahullah ma'ahammah, melainkan Allah mencukupi kebutuhan dia. Barang siapa yang membaca doa di pagi hari dan di sore hari, hasbi Allah la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali. Nah, di dalam riwayat Abu Darda, ini riwayat Abu Darda tadi, riwayat Abu Darda dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Sunni di dalam amalan hari dan siang dan malam. Di dalam riwayat yang lainnya, sama itu Abu Darda yaqul ma min abdin yaqul, tidaklah seorang hamba berdoa hasbiyallah, hasbi Allah la ilaha illa huwa. Ini dari apa? Dari fa in tawallaw faqul hasbi Allah. Ya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia ucapkan 7 kali. Ini penting pengucapannya 7 kali. Jangan sekali. Ya. 1 kali tidak cukup. 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali dia ucapkan. Sadiqan biha, dia jujur dengannya. Sadiqan biha au kaliban, atau dalam keadaan dusta. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan seluruh nah gundah gulana, artinya Allah obati kesedihan, gundah gulana, nah kegalauan, nah itu yang kedua ham. Yang pertama apa? Illa kafahullah ma'ahammah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencukupi apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan. Nah, itu doanya dikeluarkan dari riwayat Abu Darda, dari riwayat Abu Daud, Sunan Abi Daud. Apa doanya Khabir? Diulangi. Jamil. Nah, berapa kali? 7. Jangan lupa banyaknya 7 kali. Ini bagus ini doanya. Ada di Hisnul Muslim enggak? dicek itu ada nggak register muslim, penting. Baca apa, marfa? Nah, rehat. Nah, taubah sudah selesai, masya Allah, alhamdulillah. Tinggal al-anfal, al-anfal, masya Allah. Baca apa? Rehat, hasbi Allah. Tulis, ditulis. Ini penting doa ini. Bacanya 7 kali. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Juga apa diriwayatkan oleh Ibn Asakir. Di dalam menyebutkan biografi Abdul Razak bin Umar dari riwayat Abu Zur'ah Dimashqi. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bacanya 7 kali. Penting itu. Masya Allah. Allah berikan kecukupan. Ya. Apa yang kita inginkan. Mau di pagi hari atau di sore hari. Naam. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.